ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد أخوان بدين عزان وعزاكم الله كتاب لنجدكم kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarahi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk di hadis yang ada dalam kitab tersebut di halaman yang ke-252. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا يؤمن أحدكم, salah seorang di antara kalian tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Di sini nafiyul kamal, penafian kesempurnaan, bukan penafian mutlak. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling dicintai olehnya dibandingkan dengan kecintaannya kepada yakni anak-anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala di dalam sahih keduanya. Ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Yakni menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai. Kecintaannya itu melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Dan orang yang seperti ini baru akan menjadi orang yang sempurna keimanannya. Hadis yang semisal dengan hadis ini sangat banyak dalam sunnah. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah juga mirip dengan hadis ini, yang mana Rasul menyatakan fawalladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Ini hadisnya sama, cuman dari jalan yang berbeda, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan masih banyak yang lainnya. La yu'minu ahadukum yani ay al-iman al-kamila. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna. Di sini keimanan yang sempurna. Di sini penafian keimanan, di sini adalah penafian sempurnanya iman. Seorang tidak sempurna keimanannya sampai orang tersebut menjadikan Rasul sebagai orang yang paling dicintai. Hatta akuna ahabba ilaih, ini binasbi ahabba, ini sebagai khobar akun. Di sini kana yakun dan seluruh tasrifannya itu ini beramal, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Apakah beramal yakni tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ini kana dan saudara-saudaranya. Maka di sini ahabba kan nasab karena sebagai khabar dari kana. Beda hanya dengan inna, kalau inna kan yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna Muhammadan qa'imun. Contoh seperti dalam bahasa Arab. Tapi kalau kana, kana Muhammadun qa'iman. Ini berbeda. Di sini ahabba sebagai khobar akun, sehingga nasab. Kedudukannya dalam i'rab, bahasa Arab, nasab. Binas bi ahabba sebagai khobar akun. Wannasi ajma'in, ini min atfil am alil khas. Di antara bentuk ma'atofkan sesuatu yang umum terhadap sesuatu yang khusus. Tadi dikatakan, yani Rasul menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Orang tua dan anak kan termasuk manusia. cuman disebutkan secara khusus, kemudian setelahnya disebutkan secara umum seluruh manusia. Ini sebagai penguatan. Al-ma'na al-ijmali li hadits, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lam yu'min al-iman al-kamil alladhi tabarra'a bihi dhimmatuhu wa yastahiqqa bihi dukhul al-jannati hatta yuqaddima mahabbata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nasi ilayhi wa ala mahabbati kulli makhluqin. Mana global hadis ini? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salah seorang di antara kalian tidak beriman, maksudnya dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Yang mana keimanan seseorang ini akan menjadikan penjagaannya itu bebas. Ketika seorang sempurna itu akan benar-benar terjaga. Ya. Wa yastahiqqu bihi dukhulal jannah, dan dengan keimanan yang sempurna tersebut seorang akan berhak untuk masuk dalam surga. Hatta yuqaddima mahabbatal mahabbatar rasul, sampai orang tersebut mendahulukan cintanya kepada Rasul ala mahabbati aqrabin nas ilaihi, di atas cintanya kepada manusia yang paling dekat dengannya. Wa ala mahabbati kulli makhluq, dan juga melebihi cintanya kepada cintanya, melebihi cintanya Rasul itu dilebihkan dibandingkan dengan cintanya kepada seluruh makhluk. Ini seorang baru akan sempurna keimanannya. Li'anna bisababihi sallallahu alaihi wasallam husul al-hayat al-abadiyyati wal-inqadha min ad-dalali ila al-huda. Karena dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu akan bisa mendapatkan kehidupan yang abadi dan juga akan selamat dari kesesatan kepada petunjuk. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atuhu wa ittiba'u ma amara bih. Dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut adanya ketaatan kepada beliau dan mutaba'ah, mengikuti apa yang beliau perintahkan. Jadi seorang yang mengaku cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar disenandungkan dalam bait-bait syair, tapi dia harus berusaha untuk mentaati Rasul dan mengikuti petunjuknya Rasul. Apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Kemudian wa taqdima qalihi ala qali kulli makhluq, dan mendahulukan sabdanya beliau di atas ucapan seluruh makhluk. Ini konsekuensi cinta kepada Rasul. Mentaati beliau, mengikuti beliau dalam hal perintah-perintahnya, dan mendahulukan sabdanya beliau di atas ucapan seluruh makhluk. Seorang yang seperti ini baru benar cintanya. Ketika seorang cuma mengaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, meskipun albumnya sudah banyak, tapi tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mentaati Rasul, maka ini adalah kecintaan yang dusta. Dan bahkan kalau boleh kita katakan, ini kecintaannya orang yang stres. Mohon maaf. Kita tahu orang yang stres bagaimana? Ketika dia tergila-gila dengan si fulan, sampai dia berteriak-teriak di sepanjang jalan, panggil-panggil nama si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ini orang apa? Stres. Demikian pula orang yang cuma sekedar memanggil-panggil Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, tapi dia tidak mau melaksanakan perintahnya Rasul, tidak mau meninggalkan larangannya Rasul, tidak mau mutabah dengan Rasul, maka ini jelas pengakuan yang dusta, pengakuan yang kosong. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluqin. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya mendahulukan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kepada seluruh makhluk. Wa anna tahqiq al-iman mashrutun bidzalik, dan bahwasanya realisasian iman, pelaksanaan iman ini dipersyaratkan dengan hal tersebut. Maksudnya dipersyaratkan dengan cinta Rasul, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Ini tentunya sangat sesuai hadis ini dengan bab yang sedang kita pelajari tentang masalah wajibnya cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di majtahadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluk. Wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya mendahulukan cinta kepada Rasul di atas cinta kepada seluruh makhluk. Ini jelas perkara yang wajib, bahkan ini merupakan salah satu konsekuensi keimanan. Sampai kepada diri kita sendiri pun harus kita kalahkan. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin menguji bagaimana kecintaan sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul memegang tangannya. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau benar-benar orang yang paling aku cintai. Melebihi cintanya kepada segala sesuatu kecuali cintanya kepada diriku. Maka Rasul menyatakan, "La, wallahi nafsi biyadih hatta akuna ahabbu ilayka min nafsi." Tidak, belum benar cintanya kamu wahai Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling engkau cintai, termasuk melebihi cintanya kepada dirimu sendiri. Ini baru benar. Ya. Sehingga ini adalah kewajiban kita setiap kaum muslimin yang telah berikrar syahadatul tauhid wa syahadatul rasul. Ya, maka salah satu konsekuensinya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul melebihi segala-galanya. Ya. Kapan seseorang mengalahkan cintanya kepada manusia, cintanya kepada anak-anak, cintanya kepada keluarga, cintanya kepada harta benda, cinta Allah dan Rasul dikalahkan dengan hal ini, maka tunggulah adab Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian lebih cinta dengan bapak-bapak kalian, jika kalian lebih cinta dengan anak-anak kalian, lebih cinta dengan saudara-saudara kalian, lebih cinta dengan istri-istri kalian, lebih cinta dengan keluarga kalian, lebih cinta dengan harta yang kalian miliki, lebih cinta dengan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan lebih cinta dengan tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, Allah mengancam, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya. Maksudnya Mujahid dan Hasan menyatakan, bi'uqubati ajilih wa ajilih, sampai Allah akan mendatangkan uqubah, iqab, hukuman yang disegerakan maupun yang akan ditangguhkan. Ini ancaman dari Allah bagi mereka orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada orang tua, anak-anak, saudara-saudara, keluarga, harta, dan juga yang lainnya dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya selama berjihad di jalannya. Allah mengancam dengan al-iqab, hukuman, siksaan yang ajilin wa'ajilin, yang disegerakan maupun yang ditangguhkan. Ini jelas menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, yaitu annal a'mala minal iman, bahwasanya amalan itu termasuk dari bagian keimanan. Jadi iman itu bukan cuma sekedar keyakinan, tapi iman tercakup padanya tiga aspek: tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Jadi iman itu bukan cuma sekedar keyakinan dalam hati saja, tapi amalan juga termasuk di antara bentuk keimanan. Dalam hadis Rasul menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Di sini tercakup padanya tiga amalan: amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya yakni ucapan la ilaha illallah, ini apa? Ucapan. Iman yang bentuknya dengan qaul. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adha. Imatatul adha ni tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini bentuknya apa? Fi'il, perbuatan. Dan Rasulullah kan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk dari cabang keimanan. Ini amalan hati. Semuanya ada termasuk keimanan. Sehingga amalan ini termasuk dari bentuk keimanan. Li'anna al-mahabbata 'amalul qalbi. Wa qad nufiya al-imanu 'amman la yumkin 'amman lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dhukira. Karena cinta ini adalah merupakan amalan hati, pekerjaan hati. Tapi ternyata iman itu, maksudnya cinta itu, ketika tidak benar, ini dinafikan keimanan dari orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai orang yang paling dicintai dibandingkan dengan apa yang telah disebutkan tadi. Sehingga di sini, amalan ini termasuk dari bagian keimanan. Baik itu amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan, ini semuanya termasuk dari bagian-bagian keimanan. Adalah yang ketiga, yakni anna nafyal imani la yadullu ala al-khuruj min al-islam. Bahwasanya penafian keimanan ini tidak menunjukkan keluarnya dari Islam. Seorang dikatakan la yu'min, tidak beriman, maksudnya bukan berarti dia itu kafir, bukan. Tapi kalau ada hadis yang semacam ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ini bukan menunjukkan kalau seorang melakukan hal ini kafir, tidak. Tapi tidak sempurna keimanannya. Jadi sini penafian adalah nafyul kamal. Penafian akan kesempurnaan iman. Jadi jangan sampai ketika seseorang membaca sebuah hadis dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, kemudian bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang lain gara-gara mengatakan ini tidak beriman. Ya, berarti ini pemahamannya masih perlu diperbaiki. Jadi si penafian iman tidak mesti menunjukkan keluarnya dari Islam. Kemudian yang keempat, jadi annal iman as-sadiqa la budda ayyuhara atharu ala sahibihi azhara yudhiru ayyuhara atharu ala sahibihi. Bahwasanya iman yang jujur, iman yang benar, ini mesti harus dinampakkan pengaruh-pengaruhnya, itu mesti nampak terhadap sahibnya, pemiliknya. Kalau seorang yang memiliki keimanan yang benar, tentunya pengaruhnya akan terlihat. Sebaliknya kalau orang itu imannya tidak benar, juga akan terlihat dari sisi yakni amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupannya. Sehingga di sini iman yang benar itu akan berpengaruh pada jiwa seseorang. Ini selesai hadis yang ada dalam hadis ini, dalam bab ini, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, walahuma anhu, dan milik keduanya, maksudnya milik al-Imam al-Bukhari dan Muslim, anhu, yang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fil nar wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawata al iman hatta ila akhir hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga perangai, ada tiga perbuatan. Barang siapa yang ada padanya tiga perbuatan tersebut, maka dia akan bisa merasakan halawatan iman, manisnya keimanan. Apa itu? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Amalan yang kedua, mencintai seseorang dan dia tidaklah mencintai kecuali karena cintanya karena Allah. Jadi cinta kepada orang lain ini juga karena dasarkan cintanya karena Allah. Ini amalan yang kedua. Amalan yang keempat, perangai yang keempat, yaitu wa ayyakraha ayya'uda bil kufri ba'da an qadahu Allah minhu. Yani benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran, kama yakrahu ayyulqa fin nar, sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga perangai. Kalau seseorang ada padanya tiga perangai tersebut, maka dia akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Mungkin riwayat dalam riwayat yang lain, maksudnya riwayat, ini riwayat Bukhari, tadi riwayat yang lain ya. La yajidu ahadun halawatul iman. Salah seorang tidak bisa mendapatkan manisnya keimanan sampai akhir hadis. Hadisnya sama, cuman awalnya berbeda. Kalau kan salah pun. Ya, di sini di riwayat yang lain dikatakan la yajidu ahadun halawatul iman. Walahuma anhu, maksudnya tadi adalah lil Bukhari wa Muslim an Anas. Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Falafun man kunna fihi, di sini ai falafu khisalin man wujida fihi. Nah. Yani ada tiga khisal, tiga perangai, tiga perbuatan barang siapa yang terdapat padanya perkara-perkara tersebut. Wajah dari tidak ubi salasin, dan buat juga mengawali dengan salasin. Ini salah pun. Wainkanat nakiratan diannah alamiyat idhafah. Meskipun di sini disebutkan dengan nakirah salasun, bentuknya nakirah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan nakirah, bukan ma'rifah. Tapi di sini ada niatan idhafah, idhafah kepada khisal tadi, salasu khisalin. Cuma di sini dikatakan dengan salasunnya saja, khisalnya disembunyikan. Wajada bihinna halawatul iman, yani lima yahsul lahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi. Seorang akan mendapatkan manisnya keimanan dengan tiga perkara tersebut. Maksudnya, apa yang dia dapatkan berupa lezatnya hati dan nikmatnya serta bahagianya hati ketika memiliki tiga amalan tersebut. Ahamba ilaihi yani mansubun ala annahu khabarun yakun. Ini juga sama dengan sebelumnya tadi, hadis yang sebelumnya. Di sini ahabba dengan menasabkan ahabba, tanda nasabnya dengan fathah ahabba. Ya. Ini sebagai khabar yakun. Ya, khabar tadi saya sebutkan yakun ini, dan seluruh tasrifannya itu beramal dengan amalannya kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sini khabar maka nasab. Ya. Mimma siwa huma yani mimma yuhibbu al-insanu بطبعه كالولد والأزواج ونحو ذلك. مما سواه maksudnya adalah dari apa yang manusia secara tabiatnya mencintainya. Sebagai contoh, anak-anak, istri, ini kan tabiat kita itu cinta dengan mereka. Tapi kita kalahkan semuanya itu dalam rangka untuk mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayyuhibba al-mar'a yani alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Mencintai seseorang yani orang-orang yang kita yakini tentang keimanannya dan peribadatannya, kita cinta dengan mereka. La yuhibbuhu illa lillah yani ay la li ajli ta'atillah. Tidaklah cinta kepada mereka kecuali karena Allah, maksudnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ketika mereka taat kepada Allah, kita cinta dengan mereka, dan itu maksud yang terbentuk ketaatan. Ayya'uda fil kufri, yani ay yarji'u ilaih, kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyulqa finnar, tidak senang kalau kembali kepada kekafiran, sebagaimana tidak senangnya ketika seorang dilemparkan ke dalam api neraka. Yakni yastawi indahu al-amran, sama di sisinya dua perkara ini. Al-ilqa'u finnar al-audatu fil kufri, dia sama-sama tidak senang kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka, sebagaimana dia juga tidak senang ketika dia kembali kepada kekafiran. Apakah dia tidak senang kembali kekafiran, sebagaimana dia tidak senang dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika seorang tahu api neraka itu panas, jangankan neraka ya, di dunia saja kalau kena api sudah minta ampun. Apalagi di neraka kelak, yang mana Rasul mengkhabarkan baru menginjak barangnya, otaknya sudah mendidih. Ini bara baru, belum lagi apinya. Ketika seorang tidak senang dengan hal tersebut, tentunya dia tidak senang untuk kembali kepada kekafiran. Wa fi riwayat maksudnya ai lil Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna dhoba dari hadis tersebut. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima idza tawaffarat fihi thalathu khisal hiya taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuma min ahlihi atau min ahlin wa malin. Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nasi min ajli imanihi wa ta'atihi lillah la li gharadin dunyawi. Wa yakrahu al-kufra karahiyatan mutanahiyatan bihaitu yastawi indahu al-ilqa'u bin-nar wa rujuu ilayh. Man tawaffarat hadhihi al-khisal al-thalath fihi dhaqa halawata al-iman fayastalazzu at-ta'at wa yatahallu al-mashaqat fi ridallah. Wa yatahammalu al-mashaqat fi ridallah. Mana jawaban hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seorang muslim ketika terpenuhi padanya tiga perangai ini, yakni yang pertama mendahulukan cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya, baik itu keluarga maupun harta, dikalahkan seluruhnya dalam rangka mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yakni cinta kepada orang, ya. Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nas min ajli imanihi. Cinta kepada seseorang dari kalangan manusia, jadi orang yang dia cintai, ini dalam rangka keimanannya dan ketaatannya karena Allah. Dalam rangka keimanan juga ketaatannya kepada Allah, bukan karena tujuan dunia. Saya cinta dengan seorang karena dia itu beriman dan taat. Bukan karena tujuan cinta dengan seorang karena dia itu cantik, karena dia itu kaya, karena itu punya kedudukan, bukan. Tapi benar-benar karena Allah, karena dia taat dan beriman kepada Allah, maka kita cinta dengan orang tersebut. Ini kecintaan yang sebenarnya. Amalan yang kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga ini, وَأَيَّكْرَهُ الْكُفْرَ كَرَهِيَةً مُتَنَهِيَةً, yakni benci dengan kekafiran dengan kebencian yang sudah paling akhir. Di mana dia samakan, di sisinya itu disamakan, kebenciannya itu disamakan kalau dia dilemparkan ke dalam neraka, disamakan dengan bencinya dia kembali kepada kekafiran. Maka barang siapa yang terpenuhi padanya tiga perangai ini, maka dia akan bisa mendapatkan rasa manisnya keimanan, sehingga dia akan merasa lezat dengan ketaatan, dan dia juga akan mau menanggung masyaqat, menanggung perkara-perkara yang berat dalam rangka mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadis di bab kesunah hadis ini dengan bab anna fihi fadilat taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati ma siwahuma. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat padanya fadilah, keutamaan mendahulukan cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan cintanya kepada selain keduanya. Ini sangat tepat dengan pembahasan kita. Mengistafadul hadis, faedah yang berbeda dari hadis ini, itu yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai', keutamaan mendahulukan cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap segala sesuatu. Jelasnya tadi sebenarnya sudah disebutkan di hadis yang pertama tadi tentang wajibnya mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya. Bahkan di sana ada ancaman dari Al-Quran bagi mereka orang yang mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad jalannya. Allah menyatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih, maka tunggulah sampai Allah akan datangkan perkaranya, Allah akan datangkan siksaan yang disegerakan maupun yang ditunda. Kemudian yang ketiga, apakah yang kedua, fadilatul mahabbati fillah, keutamaan cinta karena Allah, cinta kepada orang lain karena Allah. Ini juga termasuk di antara tuntutan seorang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini cinta kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini cintanya karena Allah, bukan karena yang lain. Anna al-mu'minina yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatan khalisatan, bahwasanya seorang mukmin, ini kaum mukminin, mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang murni. Kemudian yang keempat, yakni anna man ittasafa bihadhihi al-khisal al-thalathi fa huwa afdal. mimman lam yattasif biha walau kana almuttasif biha kafiran fa aslama aw kana mudnaban fataba min dzambihi. Faedah yang keempat, bahwasanya orang yang disifatkan dengan tiga sifat ini lebih utama dibandingkan dengan orang yang tidak punya sifat tersebut. Meskipun dia adalah walau kana muttasifu biha kafiran, meskipun orang disifatkan tersebut adalah orang yang kafir, maka dia nanti akan masuk Islam kalau dia punya tiga sifat ini. Allah akan berikan petunjuk kepada Islam kalau dia punya sifat ini. Kalau dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia cinta kepada saudaranya juga karena Allah, dia benci kepada kekafiran meskipun dia kafir, nanti dia akan Allah berikan petunjuk masuk Islam. Apakah meskipun dia adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan menjadikan dia taubat dari perbuatan dosanya, sehingga ini afdal, perkara yang afdal. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin, disyariatkan untuk membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Li'anna man abghadha syai'an abghadha min abghadha man ittasafa bih. Karena orang yang abghadha syai'an, benci dengan sesuatu, maka dia akan benci dengan orang yang disifati dengan sesuatu itu. Misalkan kita benci dengan kedustaan, maka kita juga akan benci dengan orang-orang yang berdusta. Kita benci dengan kekafiran, kita juga harus benci dengan orang-orang yang melakukan kekafiran. Kita benci dengan kesyirikan, kita juga harus benci dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini konsekuensinya. Li'anna man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bih. Karena orang yang benci dengan sesuatu, maka dia akan benci dengan orang yang disifati dengan sesuatu itu. Sehingga ini konsekuensinya. Ketika kita mengaku benci dengan kekafiran, benci dengan kesyirikan, kita juga harus benci dengan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Ini suatu hal yang sangat relevan. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa walla fillah, ataukah wa wala fillah wa 'ada fillah, fa innama tunalu wilayatallahi bidzalik. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kafarat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik. Wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri ad-dunya. Wadhalika la yujdi 'ala ahlihi shay'an rahu Ibnu Jarir. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihim al-asbab qala al-mawaddah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ini asar dari Abdullah bin Abbas ya, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, kemudian berlepas diri karena Allah, bermusuhan juga karena Allah, fa innama tunalu wilayatallahi bidzalik, maka dengan hal itu dia akan bisa mendapatkan pertolongan kecintaan dari Allah. Kewalian dari Allah maksudnya pertolongan kecintaan dari Allah. Walan yajidu 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik. Dan seorang hamba tidak akan bisa merasakan keimanan, maksudnya manisnya keimanan, meskipun sholatnya banyak, puasanya banyak, sampai dia itu bersifat seperti tadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, bermusuhan juga karena Allah. Ini baru seorang akan bisa merasakan manisnya keimanan. Meskipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi kalau tidak bisa melakukan hal yang telah disebutkan di awal tadi, maka dia tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Waqad sarat 'amatu mu'akhadin nas 'ala amri dunya, dan sungguh telah terjadi persaudaraan keumuman manusia itu di atas urusan dunia. Ya, ini terjadi. Hampir seluruh manusia, meskipun tidak seluruhnya, hampir di sini 'amatu nas, keumuman manusia, mereka bersaudara itu karena perkara dunia. Bersaudara dengan seseorang karena seorang itu punya dunia, sehingga diharapkan dunianya, punya kedudukan, apakah punya yang lain? Ya. Ini hampir seluruh, apakah keumuman manusia itu seperti itu? Waqad sarat 'amatul mu'amatu mu'akhatin nas 'ala amrin ala amrin dunya, dan sungguh telah terjadi. Keumuman persaudaraan manusia itu dibangun di atas urusan dunia. Wa dhalika la yujri 'ala ahlihi syai'an, dan hal tersebut sungguh tidak akan berguna bagi ahlinya sedikit pun. Ya, rawahu Ibnu Jarir. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah seluruh sebab-sebab, maksudnya adalah al-mawaddah, terputus seluruh kasih sayang. Ini ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-166. Ini lanjutan dari ayat yang pertama kita sebutkan di bab ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayat lengkapnya ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ini ayat lengkapnya. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah, kemudian mereka cinta dengan tandingan tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Tapi orang-orang yang beriman, mereka itu asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, mereka akan mengatakan annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan seluruhnya itu hanyalah milik Allah. Wa anna Allah syadidul adab, dan sesungguhnya dan bahwasanya Allah itu sangat keras siksaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat selanjutnya dengan 166, "Il tabarra'a alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ingatlah, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. "Il tabarra'a alladziina tubi'u min alladziina taba'u." Ingatlah, ketika orang-orang yang tubi'u, orang yang diikuti itu tabarra', berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Dia melihat yang kelak. Wa'un adab, dan mereka melihat di sana ada adab. Neraka sudah di hadapannya. Kemudian wataqatta'at bihimul asbab, maka seluruh sebab-sebab mawaddah, kecintaan itu akan terputus. Hubungan-hubungan kasih sayang, persaudaraan akan terputus. Wa qala alladziina tabi'u, kemudian orang-orang yang mengikutinya tadi di dunia, ikut kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, tanpa mengikuti apa yang dia pegang, tanpa melihat apa yang dia pegang. Orang-orang yang mengikuti ini akan mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Jikalau seandainya kita itu ada kesempatan bisa kembali ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Tapi tidak bisa lagi. Sudah terlambat. Penyesalan tidak berguna ketika itu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratan 'alaihim, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka kerugian. Wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka itu sekali-kali tidak akan bisa keluar dari neraka, na'udzubillah. Ini akibat orang-orang yang taklid buta. Cuman sekedar ikut-ikutan, nanti yang diikuti nanti di neraka, di akhirat kelak berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kalau yang diikuti itu tidaklah di atas al-haq. Ya, tapi kalau di atas al-haq, maka kita orang yang mengikuti Rasul SAW, maka akan mengikuti Rasul yang di syurga insyaAllah. Nah, ini lengkap ayat dari apa yang Abdullah bin Abbas tafsirkan di sini, yakni al-asbab dikatakan dengan al-mawaddah. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputus dari mereka seluruh sebab-sebab, maksudnya seluruh yakni hubungan-hubungan kasih sayang persaudaraan semuanya putus. Ya, meskipun dulu diikuti, tapi di akhirat kelak akan berlepas diri orang-orang yang mengikuti. Nah, kita baca yakni mufradat yang ada dalam hadis tersebut tadi. Man ahabba billah, yakni ay ahabbal mu'minina min ajli imanihim billah. Barang siapa yang cinta karena Allah, maksudnya cinta kepada kaum mukminin dalam rangka keimanan mereka karena Allah. Keimanan mereka kepada Allah. Jadi kita juga perlu untuk melakukan hal yang seperti ini. Cinta kepada kaum mukminin bukan karena apapun, tapi karena Allah. Wa wala billah, yani ay wala al-mu'minin binasratihim wa ihtiramihim wa ikramihim. Memberikan loyalitas kita kepada kaum mukminin dengan cara menolong mereka, memuliakan mereka, ya, ihtiram kepada mereka dan memuliakan mereka, menghormati serta memuliakan mereka, kaum mukminin. Wa abghadu billah, yani ay abghadu al-kuffar wal fasiqin li mukhalafatihim li rabbihim, yani benci dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, karena mereka menyelisihi Rabb-nya mereka. Wa ada billah, dan bermusuhan karena Allah, maksudnya ay azharal adawata lil kuffar bil fi'li, menampakkan permusuhan dengan orang-orang kafir dengan perbuatan kejihadihim, sebagai contoh berjihad melawan mereka. Ini bentuk ada billah, saling bermusuhan karena Allah, maksudnya bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini orang-orang kafir. Wal bara'ati minhum, dan juga berlepas diri dari mereka, dari perbuatannya mereka, dari kekafirannya mereka, berlepas diri. Maka orang yang seperti ini akan bisa mendapatkan tunalu wilayat Allah, akan bisa mendapatkan pertolongan kecintaan dari Allah. Yani bi fathil waw, ya. Walayatullah, ya. Fa innama tunalu walayatullah, apakah wilayatullah juga boleh? Ya. Ini diambil dari tauliyah. Ya. Tauliyah. Ya. Tawallihi li'abdihi binasrihi ataka binasrati wal mahabbati, yani kecintaan Allah kepada hambanya dengan memberikan pertolongan dan juga mencintainya. Tamul iman maksudnya adalah dzauqul iman wa ladzatuhu wal farahu bih. Tamul iman maksudnya dzauqul iman, rasanya keimanan dan lezatnya keimanan serta berbahagia, bergembira dengan keimanan. Mu'akhatun nas, yani ta'akhihim, persaudaraan di antara mereka, wa mahabbatu ba'dihim li ba'din, dan kecintaan mereka dengan sebagian yang lain, ini cuma dibangun di atas ala amri dunia. Yani ay li ajli dunia, fahabbuha, fahabbu li ajlihi. Karena dunia mereka mencintai manusia lain, dan mereka juga saling cinta mencintai juga karena dunia. Wa dalika ay al-mu'akhathu 'ala amri ad-dunya, yani saling bersaudara bercinta karena perkara dunia. Ini la yajdi 'ala ahlihi syai'an, ini la yanfa'uhum aslan, secara aslinya tidak akan memberikan manfaat, bal yadurruhum, bahkan hanya akan membahayakan. Iya, kalau masih punya dunia dekat, kalau dunianya sudah habis jauh, dicampakkan. Ya. Ini kan seperti ini, orang yang yang saling cinta hanyalah karena urusan dunia, bukan karena Allah. Sehingga kalau dunia sudah hilang, ya sudah. Yang ada tinggal penyesalan. Dan sungguh, kebanyakan orang itu cinta dengan orang lain itu hanya karena dunia. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan cinta kepada orang lain ini, bersaudara dengan orang, dengan didasari karena ketakwaan, maka inilah yang akan abadi. Seluruhnya di yaumul qiyamah kelak akan terputus menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, yani orang-orang yang saling berkasih sayang, sebagian mereka akan jadi musuh bagi sebagian yang lain di hari kiamat kelak, pada hari tersebut. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga ini pentingnya bersaudara, cinta dengan saudara kita didasari karena Allah, sehingga ini akan bisa menjadi kecintaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Nah, orang-orang yang bersaudara tidak didasari karena Allah, maka sungguh yang ada adalah penyesalan. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jelek, dia yaumul qiyamah juga akan menyesal. Ya. Dan penyesalan tersebut tidak akan berguna. Sehingga ini perlu benar-benar kita perhatikan, jangan sampai kita yani bersaudara cinta dengan saudara kita hanya karena dunia, tapi landasilah cinta tersebut, persaudaraan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyul athar. Mana global ini? Mana global? Apakah mana global dari athar ini? Yahsur ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-asbab allati tujibu mahabbat Allah li 'abdihi wa nasratihi lahu fi mahabbati awliya'illah wa bughdu a'da'ihi wa ilhara hadhihi al-mahabbati wa hadhihi al-'adawati 'alaniyatan bi munasaratil mu'minina wa muqata'atil mujrimina wa jihadihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau membatasi sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya dan juga mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya ketika mereka cinta kepada wali-wali Allah, ketika mereka cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa bughdu a'da'i, dan juga memusuhi musuh-musuh Allah. Wa ilhara hadhihi al-mahabbati wa hadhihi al-'adawati 'alaniyatan, dan juga menampakkan kecintaan ini serta menampakkan permusuhan ini dengan terang-terangan dengan cara bimunasaratil mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, wa muqata'atil mujrimin, dan juga memutuskan hubungan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, wa jihadin, dan juga berjihad melawan mereka. ويذكر أنه لن يذوق الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصل بذلك وإن كثر عبادته. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya seseorang tidak akan bisa merasakan keimanan, tidak akan bisa merasakan lezatnya dan juga manisnya keimanan tersebut bagi orang yang tidak disifati dengan sifat itu, meskipun ibadahnya banyak. وإن كثر عبادته, meskipun ibadahnya banyak, tapi kalau dia tidak memiliki sifat yang disebutkan tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, berlepas diri juga karena Allah, permusuhan juga karena Allah, maka dia tidak bisa merasakan dosa keimanan, meskipun ibadahnya banyak. Pemayat Guru Mu'abbas anna hadihil qadiyata qad in'akasat, qad in'akasat fi waktihi fasalan nasu yatahabuna wa yubaghaduna min ajli dunia. Kemudian beliau juga menyebutkan, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya qadiyah ini, kejadian ini sudah terbalik pada waktu beliau, apalagi sekarang. Pada waktu beliau saja, pada waktu masih di generasi terbaik umat ini, di generasi para sahabat dan juga tabi'in, sudah seperti itu. Qadiyah ini, kenyataan ini, kejadian ini sudah terbalik in'akasan pada waktu beliau. Maka manusia menjadi saling memberikan rasa cinta, saling membenci. Ini cuma karena dalam rangka dunia, bukan karena Allah. Wa hadza la yanfa'uhum bal yadhurruhum, dan hal ini tidak akan bermanfaat bagi mereka, bahkan yang ada hanyalah memadharatkan mereka saja. Kemudian beliau fassara hadhihi al-ayat al-karimah, kemudian beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah tadi, dengan 166 yang sudah disebutkan lengkap ayatnya. Bi anna al-murada biha, bahwasanya yang dimaksud dengan al-asbab tadi, yang dimaksud dengan ayat tersebut secara umum, yani annal mahabbata allati kanat bainahum fid dunya taqatta'at bihim yawmal qiyamah wa khanatuhum ahwaja ma kanu ilayha wa tabarra'a ba'dhum min ba'd lima kanat hadhihi almahabbatu fi ghayrihi. Beliau menjelaskan maksud dengan ayat tersebut tadi bahwasanya kecintaan yang ada di antara mereka karena dunia ini akan terputus di yaumul qiyamah. Mereka itu akan saling berkhianat karena mereka lebih butuh hal tersebut terhadap dirinya. Kemudian berlepas diri sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, berlepas diri. Ya. Karena mereka membangun kecintaan tersebut karena selain Allah, fi ghairillah. Ya. Mereka membangun cintanya tersebut karena selain Allah, sehingga dia mungkin akhlak tadi sebagiannya akan menjadi sebagian musuh bagi sebagian yang lain. Ini makna mabar dari hadis dan juga ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, yani anna fihi anna husula mahabbatillahi li 'abdihi wa nusratihi lahu mashrutun bi amrayn. Ahaduhuma mahabbatu awliya'illahi wa bughdu a'da'ihi bil qalb. Thanihima idhharu mahabbati awliya'illahi wa bughdi a'da'ihi bil fi'li min munasabati awliya'ihi wa jihadi a'da'ihi. Kesudahan hadis ini dengan asar ini dengan bab, bahwasanya dalam asar tersebut terdapat padanya penjelasan husulu mahabbatillahi li'abdihi wa nasratihi lahu masyrutun bi'amurain. yakni didapatkannya kecintaan Allah kepada hambanya dan juga pertolongan Allah kepada hambanya ini dipersyaratkan dengan dua syarat. Allah akan cinta dengan hambanya, Allah akan menolong hambanya ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, yakni cinta dengan wali-wali Allah, cinta dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa bughdu a'da'ihi bil qalb, dan juga benci dengan musuh-musuhnya Allah dengan hati. Yang pertama, kemudian yang kedua, izharu mahabbati awliya'illah, menampakkan kecintaan kepada wali-wali Allah. Wa bughdi a'da'ihi bil fi'l, dan juga menampakkan kebencian dengan musuh-musuhnya Allah dengan perbuatan. Min munasarati awliya'ihi, dengan cara memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Wa jihadi a'da'ihi, dan juga berjihad melawan musuh-musuhnya. Ini syarat ketika seseorang ingin mendapatkan cintanya dari Allah dan pertolongan dari Allah, maka dia harus ada padanya dua perkara ini. Kemudian mana ma'istafadu min al-athar, faedahnya belajar al-athar ini, yaitu yang pertama, bayanul asbab allati tunalu biha mahabbatullahi li'abdihi wa nasratuhu li'abdi wa nasratuhu li'abdihi. Faedah yang pertama, penjelasan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut akan didapatkan kecintaan Allah kepada hambanya dan pertolongan Allah kepada hambanya. Sebabnya adalah dengan cara dua perkara tadi, cinta dengan waliullah dan benci dengan a'da'ullah, musuh Allah, dengan hati. Kemudian menampakkan cinta tersebut dengan menolong, dan menampakkan kebencian tersebut dengan cara melawan, melawan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, yakni wasfullahi bil mahabbati 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Dalam hal tersebut terdapat padanya pensifatan Allah dengan sifat mahabbah. Allah itu punya sifat mahabbah, Allah itu punya sifat cinta. Tapi tentunya cintanya Allah itu 'ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Yang ketiga, salibnya ini, masyru'iyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bughdi fillah wa annahu la yughni 'anha la yughni 'anhuma kathratul a'mali shalihati. Disyariatkannya serta keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini perkara yang disyariatkan, bahkan perkara yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan bahwasanya banyaknya amalan saleh ini belum cukup dari dua perkara tersebut tadi. Meskipun seorang punya amalan saleh banyak, tapi kalau tidak cinta karena Allah, tidak benci karena Allah, belum cukup. La yughni anhuma kathratul a'mal. Banyaknya amalan saleh ini belum cukup, belum bisa mencukupi dua perkara tersebut, cinta karena Allah, benci karena Allah. Sehingga ini merupakan prinsip dari prinsip Islam, harus memiliki prinsip ini. Seorang harus cinta karena Allah dan juga benci juga karena Allah. Ini jelas perkara yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan ini dia mukjizat kelak, mereka itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika orang-orang itu mencari naungan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, aina al-mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena kemuliaanku. Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, pada hari ini aku akan naungi mereka, pada hari tiada naungan selain naunganku. Allah berfirman seperti itu. Ini keutamaan saling cinta mencintai karena Allah. Dan bahkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah nanti akan memberikan kedudukan yang mulia. Allah akan tempatkan mereka di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang sampai-sampai para nabi, para siddiqun merasa iri dengan mereka. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni al-mutahabuna bi jalali lahum manabira min nur yabituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena kemuliaanku, maka Allah akan siapkan mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang ada di sisi Ar-Rahman, sampai-sampai para nabi, para syuhada merasa iri dengan ini. Kedudukan-kedudukan yang mulia tentunya. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita akan amalan yang sangat mulia, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, yakni amalan bagi orang yang saling cinta mencintai karena Allah, salah satunya adalah Allah akan memberikan kecintaan kepada mereka. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk itu cinta dengannya. Ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang keempat, yani masyru'iyatu munasaratil mu'minin wa i'anatihim, disyariatkan untuk menolong kaum mukminin dan membantu mereka. Wa bughdil kafirin wa jihadihim, dan benci dengan orang-orang kafir serta berjihad melawan mereka. Kemudian yang kelima, yani bayanu thamratil hubbi fillahi wal bughdi fillah min dhauqi ta'mil iman wa taladdudi bihi. Penjelasan akan buah hasil cinta karena Allah dan benci karena Allah. Salah satu hasilnya, salah satu buahnya adalah bisa merasakan risnya keimanan dan merasa lezat dengan keimanan tersebut. Ketika seorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian yang terakhir di sini, dhammul hubbi wal bughdi min ajli dunya wa bayanu su'i aqibatihi. Celaan terhadap kecintaan dan juga kebencian karena dunia. Dan penjelasan akan jeleknya akibatnya. Ketika seorang cinta karena dunia, benci karena dunia, maka dia kiamat kelak mereka akan melihat akibatnya. Mereka akan menyesal. Ya. Karena yang dulu kita cintai tersebut, dia kiamat kelak akan menjadi musuh. Kalau tidak cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita dengan cara kita cinta dengan saudara kita karena Allah, sebagai bentuk konsekuensi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sungguh ini adalah merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Yang dengan keimanan ini seseorang akan bisa masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Wala tu'minu hatta tahabu. Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Maksudnya sampai kalian sempurna keimanannya. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya, sampai kalian saling tahabu, saling cinta mencintai. Di sini jelas ya. Bukti keimanan itu adalah dengan cara kita saling cinta mencintai. Seorang masuk surga itu dengan modal keimanan. Dan bukti keimanan itu adalah dengan cara seorang saling cinta mencintai dengan saudaranya karena Allah. Benar Rasul di akhir-akhir menyatakan, awala adullukum ala syaid idha fa'altumuhu tahabattum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling cinta mencintai? Terus menyatakan afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini salah satu tandanya dan salah satu usaha agar supaya kita saling tumbuh perasaan saling cinta mencintai sesama kita karena Allah. Ketika kita salah satunya tadi saling tegur sapa mengucapkan salam ketika bertemu, bukan sebaliknya saling buang muka tapi saling mengucapkan salam. Ini akan bisa merubahkan kecintaan, dan cinta itu akan membuktikan bagaimana seorang dengan iman ini seorang akan bisa masuk dalam syurga. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita bisa cinta kepada saudara kita karena Allah, dan dengannya kita akan sempurna keimanannya. Dengan iman ini Allah akan masukkan kita dalam surga itu dengan kenikmatan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.